Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita semua pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga dapat selalu kita ucapkan yang kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya mohon maaf karena berani berdiri di sini, sebab saya yakin kelompok yang di sebelah kanan saya senang dengan laki-laki yang suka berdiri. Bapak dan Ibu, saya teramah di mana-mana itu biasa, tapi kalau di Batur ini jadi luar biasa. Karena di sini ini gudangnya para kiai, gudangnya para ulama, gudangnya para guru. Saya baru tahu kalau ini disiarkan langsung Radio Al-Hidayah juga baru kemarin. Saya itu selalu pesan kepada kru Al-Hidayah, jangan sampai ceramah saya ini pernah disiarkan langsung. Benar. Alasannya ada dua. Yang satu, nanti tidak bahan saya habis. Aku lo kendaan bahan orang kiai on ceramah. Yang nomor dua, kulon itu pun terkenal. Kalau disiarkan langsung, saya tambah terkenal, saya stres. Betul. Saya pernah di TVRI Jakarta 2 kali. Sesudah itu saya mengundurkan diri. Gara-gara saya tambah terkenal. Di luar pulau, telpon, di sini telpon. Wah, saya 2 kali duet sama Ustaz Yusuf Mansur di kajian hadis Ahad pagi. Tapi akhirnya saya mengundurkan diri. Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sebelum kajian besok Senin tanggal 19 Desember, kalau bisa warga NU di Batur, di Ceper ini hadir semua di Sukoharjo. Kita buat acara pengajian akbar bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Nah, ini Habib Syekh lama gak keluar, khusus di Sukoharjo nanti keluar. Betul ini, semua tempat dibatalkan. Wah, ini saya dengarkan ini jadi cemburu sama saya ini, yakin. Khusus di Sukoharjo jalan, ya, khusus di Sukoharjo tetap dilanjutkan karena Sukoharjo kota itu belum pernah dimasuki Habib Syekh. Isen Sukoharjo dirungok, oke. Insya Allah nanti pembicaranya Bapak Profesor Dr. Said Agil Sirot, Ketua PBNU Indonesia. Bapak dan Ibu yang insya Allah tanggal 19 ya, Senin besok Seninnya lagi. Kalau penjenengan ada acara, diundur saja. Ya, ditunda. Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ini bulan Desember, terus terang, saya itu selama tahun 2011, saya itu senang kalau kemana-mana membahas ceramahnya seputar khilafiyah atau bid'ah. Mumpung ini tinggal 1 bulan ya, tak entek ke sisan wae. Nanti tahun depan lagi ganti ceramah. Tapi ya aneh. Anehnya subhanallah. Kalau kita mau diam, si dia ini gak diam, Bu, masalahnya, Bu. Si dia ini gak diam. Kita mau berhenti, si dia gak berhenti. Ya repot, Pak. Saya tuh kadang diprotes sama konco-konco Ustaz, kalau gak ada bahan lainnya. Loh, masalahnya tuh bukan begitu. Saya diam, si dia gak diam. Ya repot. Kita mau bahan ceramah banyak. Cuma masalahnya, kalau si dia gak mau diam, gimana kita? Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Saya itu senang makan nasi hek di malam hari. Ya pertama ya murah lah. Ya murah, makan sego hek itu murah. Kemudian yang kedua, di situ kita berkumpul dengan banyak orang. Jagongan. Subhanallah nih, subhanallah. Jagongan dengan orang-orang non-muslim itu nyenengke banget tuh, Bu. Jagongan sama orang non-muslim bahas Nazaruddin. Ini aku sewengi mboten rampung. Bahas Katoke Nazaruddin, ya, itu kainnya per meternya 5 juta. Bolpennya yang buat tanda tangan itu harganya 10 juta. Tas centengnya yang dibawa harganya 35 juta. Tasnya sing kotaknya kok. Loh, saya juga pernah tahu, wong niku tukune teng Singapura, saya juga pernah teng Singapura. Kita jenengan ngepelekke banget karo kula. Wah, wis. Loh, cuman bedone nek Nazarudin tuku tas nek kula ndelok tok mriko. Loh, bedane nek niku. Itu cerita bahas Nazarudin bahas ini sewengi semalam enggak ada masalah tuh. Loh, ini loh hebatnya sekarang ini kan 12 ulama Lebanon datang di pondok pesantren Al-Muayyad Windan. Pimpinan Romo K. Haji Dian Nafi, orang Lebanon belajar Pancasila di Indonesia. Lagi wong Sukoharjo malah jadi anti Pancasila, wah ngandelke banget, Pak. Ulama Lebanon belajar Pancasila di Indonesia, kok bisa ya? Umat Islam dan umat non-Islam di Indonesia berdampingan. Di Jakarta, gereja katedral, gereja terbesar di Indonesia, berdampingan, berhadapan dengan masjid terbesar se-Asia Tenggara, Masjid Istiqlal. Kok bisa mereka rukun? Ini dipelajari oleh negara-negara Islam. Itu nakun ngomong Indonesia, dia tidak bangga dengan Pancasila. Ini luar biasa, kita ini sama orang non-Islam gak ada masalah. Yang jadi masalah adalah sejagongan Melih. Nyuwun ngapunten, padha islami, padha islami. Tapi beda paham, niki sing dadi perkara, Pak. Tenanan niki. Nggih, bejajaran karo padha wong nang karo nang Islam ku nyenengke banget. Padha islami tapi beda paham, ini yang jadi masalah. 13 dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta pernah datang di Radio Al-Hidayah diskusi dengan saya, ketahuilah di Solo Raya itu ada 37 aliran. Halo? Alirannya ada 37. Itu kelompoknya Lia Aminuddin atau Lia Eden. Saya ngaku keturunannya Malaikat Jibril. Loh, untung lho Pak Malaikat Jibril. Malaikat Israel dengan cabuti nyawane kabeh malah. Itu belum masuk di Solo. Alirannya Yusman Roy, sing mantan petinju. Yang di Malang. Sing salate Allahu Akbar, Allah Maha Besar, urung mlebu Solo. Kalau itu masuk Solo, alirane dadi 39. Umpama kula duwe aliran dhewe, umpama wong kula jamaah kula pun akeh. Jamaah kula pun akeh. Umpama kula gawe aliran dhewe, salat yo Allahu Akbar. Nyaten kan drijine 10 nggih. Kula salat Allahu Akbar. Diketoki yo semelu akeh ketoke. Loh, Allah, lo sani ini tu nyonya ampun tengok. Kalau mau terkenal jadilah orang aneh. Lo Gus Dur paham itu lo pak nyonya ampun tengok. Gus Dur tu paham, lo cepat buangnya terkenal. Sani itu kok anjir, kalau naik itu mesti payu. Lo enggak paham dia. Oh, wakbar. Allah itu kan satu pak. Ini tu mesti lo batur kita ya nak semelah aku kita. Lo Subhanallah. Kita jagongan podo wong Islam sekarang itu jadi masalah. Pertanyaannya adalah, Ustaz, apakah Allah itu enggak tahu kalau kita itu mau jadi seperti ini? Nyuwunnya punten. Allah tahu dan Allah paham kalau kita akan terjadi seperti ini. Maka Al-Quran memberikan garis besar kita dengan orang non-Islam. Kamu berbisnislah. Kamu berdaganglah dengan orang non-Islam. Hubunganlah dengan urusan dunia. Kerjasama silahkan. Tapi kalau masuk di ranah agama, katakan lakum dinukum. Bagimu agamaku, bagimu agamamu, dan bagiku agamaku. Sedangkan kita antar orang Islam, tapi beda paham, ayo rukun. Gak bisa rukun, gak ada titik temu. Al-Quran memberikan solusi. Lihat surah Al-Baqarah ayat yang ke-39. Katakan lana a'maluna walakum. Al-Quran sudah memberikan solusi. Kalau memang sudah enggak ada titik temu, maka saya akan melaksanakan ibadah yang saya yakini kebenarannya. Dan Anda lakukan ibadah yang Anda yakini kebenarannya. Cuman sekarang yang jadi masalah adalah, Ustaz, kenapa sih terjadi perbedaan pendapat sampai setajam ini? Bapak dan Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah, Al-Quran maupun hadis itu pada dasarnya secara garis besar ada dua kelompok. Kelompok yang pertama ada ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat atau hadis-hadis itu disebut dengan qat'i. atau ayat-ayat atau hadis-hadis yang sifatnya qot'i, maksudnya jelas. Pada saat kita ketemu dengan ayat-ayat yang qot'i, yang maksudnya sudah jelas, tafsirnya sudah jelas, tidak bertentangan dengan hadis, tidak mansukh, tidak gugur, maka insya Allah ayat tersebut tidak terjadi perbedaan pendapat. Yang kedua, ada ayat atau hadis itu yang sifatnya zonni, maksudnya samar. Tatkala kita ketemu ayat atau hadis yang maksudnya samar, ini terbuka peluang untuk terjadi perbedaan pendapat. Contoh, bisa dibuka di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Pada saat Allah Subhanahu wa taala mengatur kita tata cara berwudu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah, hai orang-orang yang beriman, tatkala engkau hendak melaksanakan salat, satu kata Allah, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Wajah mana, Bu? Halo? Wajah mana? Muka ini, betul ya? Ke kanan sampai telinga, betul. Ditarik ke bawah rahang yang keras ini. Ke atas sampai tumbuhnya rambut. Betul? Betul? Pertanyaannya, kalau rambutnya botak, wajah sampai mana? Loh, tenanan ini. Kalau rambutnya botak, wajah sampai mana? Di Al-Quran diterangkan enggak? Diterangkan enggak? Enggak ada. Ya, enggak ada. Kalau rambutnya botak, nanti wajahnya sampai ke belakang. Enggak. Nah, karena di situ enggak dijelaskan mana itu batasan wajah, inilah yang disebut ayat yang sifatnya zonni. Mau difoto dulu, Bu, sebentar. Silahkan, Mas. Foto saya cari di internet banyak. Nah, cukup cari di internet. Ini namanya ayat yang sifatnya zonni, sifatnya samar. Maka terbuka peluang untuk terjadi perbedaan pendapat. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah tanganmu ilal marafiq, sampai siku. Jelas mboten? Halo? Jelas enggak? Bapak jelas mboten urusan tangan? Urusan tangan kata Allah, ilal marafiq, sampai ke siku. Orang batur, walaupun kiai top, orang itu debat karo Gusti Allah. Kita Gusti Allah ini keliru. Masuk tangan sampai siku pripun toh Gusti Allah? Urusan tangan ya kudu sampai pundak, walaupun panjenengan apal ribuan kitab, orang itu debat karo Gusti Allah. Karena Allah sudah menjelaskan di situ urusan tangan itu sampai ke siku. Jelas mboten iki? Yang ketiga, wamsahu biruusikum, sapulah kepalamu. Kepala niku pundi kepala? Kepala pundi kepala? Mengbuka tentang terjemahan Jepang, terjemahan MUI, terjemahan mana saja, wamsahu biruusikum niku, sapulah kepalamu. Kepala menurut wong batur adalah leher ini ke atas. Ayo nggih mboten. Maka panjenengan kalau paham Al-Qur'an baru letelek. Nek wundu panjenengan wajib gulu munggah niki templungke banyu blendeng. Iku tenanan iki. Dalile Qur'an lho. Halo? Loh, tapi apakah begitu? Enggak. Nanti dilihat hadisnya bagaimana. Kok bisa ya ayat Al-Qur'an ini kok bertentangan dengan hadis Rasul kalau wudu tidak begitu. Nah, dikaji. Ini namanya ayat yang sifatnya dzanni. Kemudian yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain, yaitu urusan kaki kata Allah, ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Jelas mboten? Jelas. Nah, ini kenapa kalau Islam terjadi perbedaan pendapat, harus penjelasan paham ada ayat yang sifatnya qot'i, ada ayat yang sifatnya dzanni. Lanjut. Ustaz, kalau terjadi perbedaan pendapat sedemikian besar. Nampunten di Solo Raya ada 37. Di Indonesia, super banyak. Apalagi kalau jenengan teng Mekah, subhanallah. Salat Allahu Akbar, sendak kepengetan. Wancang sengeten, wancang sengeten. Itu wancang sengeten, nek aja medun-medun. Ya, ana sing Allahu Akbar ngeten tok, ada. Ya kan? Wong tangane ngoeten, dingoeten ngeten ke, dihubung-hubung ke. Lho terserah wong driji-drijimu dhewe ya. Kalau ngeten tok, terserah driji-drijimu dhewe. Nah, sekarang kalau terjadi perbedaan pendapat, siapa yang harus kita ikuti? Rumusannya sebenarnya sederhana, Bu. Sederhana sekali. Kalau ada ustaz, kalau ada guru, kalau ada kiai, kalau ada siapapun ngajar ilmu tafsir. Ya. Ada majelis tafsir Al-Qur'an. Namanya nopo mawon terserah, Majelis Tafsir Al-Qur'an Al-Hidayah, NU, Jamuroh Ahbabul Mustofa, mau pakai nama apa saja terserah. Yang penting kuncinya adalah ustaz tafsir yang panjenengan pakai namanya, tafsirnya apa. Titik sampai di situ. Kalau ada guru, enggak usah panjenengan lihat udeng-udenge kandel apa enggak perlu. Ora usah didelok apakah ukurane jenggote dawa, bukan ukuran. Lah ukurane jenggote dawa, jenggot kula kok dawake no. Tenan tak kaya obat rambut mah. Apa? Nggih to? Niki jenggot lo wagu banget tak kula dawake jumlahe mek 20 iji. Amalah kok sampel karpet to. Elek banget. Ukurannya bukan itu. Apakah ukurannya mamahnya yang tebal? Kulo niku dodol kain udeng-udeng ngeten iki. Lah nek ukurane kandel lho, kula nganggo 10 kan kandel banget. Bukan ukuran. Ya, tapi ukurannya pada saat ada ulama, ada kiai, ada orang aku ustaz kok ngajar ilmu tafsir, tafsir yang dipakai namanya apa? Sudah titik sampai di situ. Ada ustaz ngajar, ini loh kalau Allah taala Al-Qur'annya begini. Qala Ibnu Katsir, menurut Ibnu Katsir begini, begini, begini, ikut. Enak banget toh. Menurut Imam Qurtubi begini, begini, begini, ikut. Menurut jalan lain begini, begini, begini, ikut. Kalau ada guru ngajar model ngoten niku, nang ikut, Pak. Tapi kalau ada ustaz walaupun watoke dhuwur banget sak menten iki, jenggote dawane sak menten. Tapi kalau dia loh ayat Quran maksudnya begini, loh. Pokoke begini. Wah, anggar kata-kata pokoke ini mesti keliru, Pak. Gitu. Ditanya, itu versinya siapa Ustaz? Ya wes pokoknya begini. Tidak merujuk kepada satu kitab pun yang telah ada. Minta maaf. Sabda Nabi, barang siapa mentafsirkan Al-Quran dengan pikirannya sendiri, watabawa minan nar. Siap-siap dia dilempar ke nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Gak main-main loh. Halo? Kita siarkan radio, galak banget lah. Padahal iki kula sesuk ditelepon guru-guru kula, wis jenengan tanggung jawab pokoke. Salahe siarke langsung radio. Kula niki terus arep rondok galak mboten pati wani, Pak. Ya yakin loh. Lah niki para habaib-habaib sepuh jam-jam segini mendengarkan, senang mendengarkan radio Al-Hidayah. Niki mengke nek Gus Karim mendengarkan niki wah mesti ngetro iku lho niki mengke. Lanjut. Itu kalau urusan tafsir, urusan fikih sama. Nyuwun pangapunten. Kiblat ulama fikih seluruh dunia ada 4. Satu ulamanya bernama Imam Abu Hanifah. Seorang ulama besar yang disebut Sultanul Fikih. Beliau lahir tahun 80 Hijriah. Jaraknya dengan Rasul dekat sekali. Yang nomor 2 Imam Malik. Jaraknya dengan Rasul dekat karena beliau lahir tahun 95 Hijriah. Yang ketiga Imam Munasyafi'i. Luar biasa, umur 7 tahun sudah hafal Quran plus asbabun nuzul. Umur 9 tahun sudah hafal kitab hadis gurunya Al-Muwatta. Yang keempat Imam Ahmad Ibn Hanbal atau Imam Hanbali yang hafal 1 juta hadis. Ini loh guys yang kita ikuti, Pak. Hafal 1 juta hadis. Wong saniki hafal 100 hadis trigise ra umum. Wah, nganyelke tenan kok. Tonggoku, tonggoku. Itu ya tonggoku, Pak, masalah, Pak. Yakin toh. Tonggoku lho niku. Sopo ya mbo? Ayo lanjut. Itu tonggo saya pripun. Kula niku hidupnya di satu kecamatan yang subhanallah, kecamatan yang saya tempati itu, Pak, itu mbok wong Amerika aja tahu. Ya, orang Amerika tahu. Kecamatan yang saya tempati adalah Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Indonesia. Itu orang luar negeri seluruh dunia ngerti niku Kecamatan Grogol di Sukoharjo. Yakin niku. Dene apa nek batur niku mboten pati kenal, Pak. Aduh, mboten pati terkenal niku. Lanjut. Loh. Kalau ulama mengikuti ini, oh subhanallah, ana guru, ana ustaz ngajar, ya kan ngajar ilmu fikih kemudian merujuk kepada kitab-kitab yang sandarannya kepada Imam Syafi'i. Dan di mana Imam Syafi'i sudah pasti sandarannya Quran sama hadis, ikut. Tapi kalau menurut pikirannya sendiri, jangan pernah ikut. Contoh, ilmu fikih. Yun ngapunten. Terjadi debat di internet. Ono ustadz ngomong, jari kirek niku halal. Iki wong batur barang melu jodol-jodol. Wah, nun apa tadi sing tersinggung. Kayak sing dodol wong batur gek kudungan sisan ora yo mumet saya. Nyuwun ampun, Tem. Ada ustaz, saya enggak usah nyebut jeneng itu di internet ada. Ketik di Mbah Google anjing halal, keluar sudah. Itu terjadi debat di internet, kirek halal. Nyuwun ampun, Tem. Pertanyaannya adalah kalau ada ustaz ngomong anjing halal, panjenengan mang tanya, ustaz, siapa toh ulama pertama kali yang mengatakan anjing itu halal? Kalau Imam Syafi'i pernah ngomong seperti itu, yuk wong batur sesuk nyate kirik bareng-bareng. Mboten mawon. Ya, lho iki tenanan iki. Siapa ulama yang pertama kali mengatakan itu halal? Kalau Imam Syafi'i jelas nanti ada Qur'annya, ada hadisnya, ada referensinya. Kalau Imam Maliki jelas siapa yang mengatakan? Kalau dalam empat madhab ini enggak ada, kok terus nyuwun ngapunten sengomong gur si dia itu tadi. Nyuwun ngapunten. Lho nek dapurmu ya sori to, friend kula ora melu to. Sori. Loh, nyuwun ngapunten. Loh, kalau cuman si dia ya sori to, kita enggak ikut to. Loh, jelas dereng niki. Halo? Macam-macam Pak sekarang ini, hari kurban kemarin. Siapa itu yang ngajarkan kulit dijolke wedhus? Halo, enten mboten? Enten mboten teng Klaten? Kulit sapi dikelumpukke, jumlah 10 dijolke wedhus, wedhuse dibeleh-meleh. Enten mboten? Halo, nek teng Batur mungkin mboten enten, mak nggone para kiai kok. Tapi di Solo banyak kulit dienggo upah sing nyembelih, banyak. Terus itu caranya siapa? Halo? Bon, kalau mboten bahas, mboten kula teruske. Nggih, niki mengke para kiai yang menjelaskan. Lanjut. Ini ngomongin ilmu fikih. Ada fatwa. Nyuwun ampunten, mang tanya, ustaz merujuk ke mana? Merujuk ke Imam Syafi'i ikut, Imam Maliki ikut, Imam Hambali ikut, ning nek imam dalam tanda petik niku sorry friend, saya tidak ikut. Ngomongin tafsir. Tafsir niku mboten iso Pak sak karepnya dhewe. Al-Qur'anul Karim itu turun tidak langsung 30 juz. Prosesnya kadang 5 ayat turun, kadang 10 ayat turun, kadang 1 ayat turun, kadang 1 tahun enggak turun ayat. Proses turunnya Al-Qur'an 22 tahun 2 bulan, 22 hari, hampir 23 tahun. Setiap ayat ada namanya asbabun nuzul. Setiap ayat itu turun ono penyebabnya. Nyuwun ngapunten Pak, jangankan kok bahasa Arab, bahasa Indonesia. Jenengan ra mudeng penyebabe, maksudnya sok kleru apa? Umpama saya bawa Mas Khairul. Khairul itu rontok ganteng tapi rontok biyang, wah repot ya. Boleh ke bojo wong batur we, malah menjadi NU. Okay. Saya bawa Mas Khairul. Saya ngomong sama Mas Khairul, umpama ada ayat Quran begini. Mas Khairul, ambilkan saya air. Mas Khairul ini bawa air satu ember diserahkan kepada saya. Salah apa benar, Bu? Salah apa benar? Benar apa salah? Konsekuen ya, benar ya. Orang batur untuk bolak-balik. Konsekuen ya, benar ya. Benar. Benar apa salah? Benar ya. Mas Khairul ambilkan saya air. Diambilkan air satu ember. Salah apa benar? Benar. Benar apa salah? Benar nggih? Wong batur rentok bolak-balik. Yo didelok sik to Pak asbabun nuzulnya kok. Lah nek saya ngomongnya itu ngadeke teng mriki niki, ning dhuwur mimbar, ceramah mbone entuk setengah jam. Saya di sini berdiri, ceramah sudah setengah jam, kemudian saya ngomong, Mas Khairul ambilkan saya air. Khairul mlebu ning kamar mandi njupuk banyu kolah sak ember kayak yang dhuwur meja. Monggo Pak Soni airnya. Ya tak gebyurke to, Pak. Halo, paham mboten? Walaupun ayatnya jelas, Mas Khairul ambilkan saya air. Lu kan jelas sudah nih ayatnya itu. Ayatnya Mas Khairul ambilkan saya air. Tapi kalau orang enggak paham asbabun nuzul, sebab timbulnya ucapan saya. Lu sebab timbulnya ucapan saya itu karena saya berdirinya di sini, ceramah wis entuk setengah jam, berarti sebab timbulnya ucapan saya, berarti saya haus. Air yang saya maksud, air susu boleh. Kopi nggih entuk, jeruk ya boleh, ora enak air putih cukup. Yo ning yo aja banyu kola. Lho, kan ngoten to nggih. Tapi beda masalah. Saya habis selesai pengajian saya masuk kamar mandi. Ayatnya sama, Pak. Mas Khairul ambilkan saya air. Khairul datang ning kamar mandi nggo banyu teh. Ini Pak airnya. Salah apa bener? Salah apa bener? Loh, tadi katanya air teh. Lalu sekarang jenengan sebut salah. Karena asbabun nuzulnya beda. Halo, paham dereng niki? Jangan dikira orang itu kalau wis iso nyebutkan Qur'annya ayat berapa, juz berapa, halaman berapa, terus kemudian mesti bener. Belum tentu. Apa terus kemudian kalau yuk saatnya kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada hadis? Apakah semua orang yang mengucapkan seperti itu mesti benar? Belum tentu. Karena mereka rata-rata senteng solo niku wau, sing si dia dan teman-temannya itu. Nuwun ampun, ya nuwun ampun. Mengarahkan pikiran kita untuk menjauhi guru-guru kita, ulama-ulama kita diarahkan kepada pemikirannya mereka. Jarene ngikuti mazhab ora entuk, tapi mereka gawe mazhab dhewe. Jadi kalau jelas toh, kiri halal, lalu itu madhabe sapa? Itu pendapatnya siapa? Ya pendapatnya si dia itu tadi. Ya madhab yang kelima, ngomong kiri halal. Lanjut, bahas kiri terus. Lanjut. Ah, sekarang bapak dan ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 5-6 tahun ini, ada sebuah kata yang sangat populer. Yang dimana sebelumnya itu enggak populer. Tapi baru populer ya 5-6 tahun inilah. Dipopulerkan oleh beberapa gelintir orang. Saya katakan gak banyak karena memang gak banyak. Loh kalau ngomong wong 10 ribu itu banyak nyuna pun tenang Pak. Gak usah ngomong NU. Jamaah Al-Hidayah itu di atas 50 ribu orang. Itu Al-Hidayah yang baru berdiri 3 tahun. Jangan ngomong NU gegeden. NU itu anggotanya 70 juta orang. Halo? NU itu anggotanya 70 juta orang. Jadi kalau ada orang ngomong jamaah 10 ribu, 20 ribu, kemudian ngaku gede, gedenya itu dari mana? Terus jamaah 10 ribu kemudian bisa berfatwa, dona bunteng. Apa pernah panjenengan mendengar Bapak Profesor Dr. Said Agil Sirot, pemimpin 70 juta umat berfatwa, menurut saya, nggak pernah. Tidak pernah. Apalagi ada jamaah 10 hewes menurut saya pokoknya. Tidak ada. Ya. Dipopulerkan oleh beberapa gelintir orang. Yang kata-kata ini buat menghajar orang. Buat neraka-nerakai orang. Mengkotak-kotak surga. Seperti tadi kata beliau. Jadi menggantikan kedudukannya Gusti Allah. Ya, jadi koyok-koyok ini anaknya Gusti Allah. Apa ponakannya Gusti Allah. Maksudnya itu kan. Ini surga ini, kue surga, ini aku orang, kata niku. Okay. Apa itu kata-katanya? Kata-katanya adalah bid'ah. Kata-kata bid'ah ini populer di Indonesia 5-6 tahun yang lalu. Kalau di Mekah, sudah populer sekitar tahun 1850 sekian. Karena ada seorang ulama yang mempopulerkan kata-kata tersebut bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. atau sering disebut Wahabi. Sing rumake radio kemropok iku pinge iki. Aduh, ngene mbok siarke langsung radio ngopo to, Mas, Mas. Ora sida galak iki, yakin to ora wani galak. Lho biasane rondok galak kowe. Dadi siarke langsung radio iki di streaming internasional lho, enggak main-main ya. Kemarin pas waktu siaran langsung tanya jawab ada pertanyaan dari Abu Dhabi, ada dari Mekah, ada dari Madinah, dari Malaysia, dari Singapura. Karena Radio Al-Hidayah ini streaming internasional. Apalagi anggota BlackBerry, penjenengan duwe handphone BlackBerry, jenengan yang Mekah dengarkan Radio Al-Hidayah bisa lewat BlackBerry. Buka internet, dibuka streaming Radio Al-Hidayah, bisa mendengarkan Radio Al-Hidayah di Amerika, di mana-mana bisa. Kita tekan akhirat bareng nih, malaikat pun dong rungok kayak. Ya, lo itu buatan guyon, ini kenangan. Jadi kalau saya mau, ayo yang di Thailand telepon ya, gampang nih, gampang. Radio Al-Hidayah yang baru berdiri 2-3 tahun pun sakit, kecil. Doakan ya, saya mau membuat, kita mau membuat satu radio lagi. Ya, insya Allah nanti di Karanganyar yang insya Allah doakan jauh lebih besar daripada radio yang sudah ada. Ya, ini Klaten barang lo, NU yang gawe radio, ngerti lo, nggih. Boten saingan, lho niku boten wedi saingan-saingan boten, Pak. Ayo Radio Al-Hidayah Ahlus Sunnah muncullah semuanya. Nek iso kabeh gelombang radio isine selawatan kabeh. Pojok mereka selawat, pojok mereka selawat, tengah selawat. Wah niku nyenengke banget. Saniki kan mereka campur sari, mereka campur sari. Lho radio Islame campur sari yo, Pak. Dak terus dulu tenan, Pak. Selawatan rentuk, lho mutere campur sari. Wah nganyelke tenane. Ning selawatan rentuk. Napa radio ne? Ajengan mesti wis ngerti dhewe. Wah ngandelke. Duh, selawat karo campur sari apik campur sari piye to, friend, friend. Berat, berat, berat. Berat ya wong siji ne, wah wis. Ayo lanjut. Bid'ah. Kata-kata bid'ah ini jadi populer, jadi alat untuk menghajar orang. Karena kembali yaitu tadi Bapak dan Ibu, bid'ah dipahami hanya menurut pikirannya sendiri. Tidak mau merujuk kepada ucapan-ucapan sahabat, tidak mau merujuk kepada ucapan-ucapan tabi'in, tidak mau merujuk kepada ucapan-ucapan tabi'ut tabi'in. Padahal sabda Nabi jelas dalam Sahih Bukhari, khairun nas, riwayat yang lain, khairu ummati, umat terbaik atau manusia terbaik, berni, yaitu masaku. Yaitu masanya sahabat tahun 0 sampai 100 Hijriah. Tsummalladzina yalunahum, kemudian generasi terbaik kedua, manusia terbaik kedua adalah generasi sesudah mereka, yaitu masanya ulama-ulama tabi'in. Tsummalladzina yalunahum, kemudian generasi terbaik ketiga, generasi sesudah mereka lagi, yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Bapak dan Ibu, inilah tiga generasi yang jadi rujukan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruh dunia. Tadi dikatakan oleh beliau Imam Ghazali, Imam Bukhari bermadzhab kepada Imam Syafi'i, betul 10.000%. Imam Muslim perawi hadis, Imam Bukhari perawi nomor 1, Imam Muslim nomor 2, merujuk kitab fikihnya kepada Imam Syafi'i, betul. Imam Ghazali kepada Imam Syafi'i, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Imam Syafi'i, Imam Nawawi Imam Syafi'i. Wong Cater, wong Solo. Apa luwih pinter saka Imam Ghazali, luwih pinter saka Imam Bukhari, lu ngeteke mazhab dhewe. Tak anyelke tenan to. Wah. Batur, batur. Lanjut. Lanjut. Bid'ah. Coba kita pahami bid'ah versi sahabat. Contoh, tatkala Umar bin Khattab membuat bid'ah. Beliau kan membuat bid'ah itu. Bid'ahnya salat tarawih 30 malam berturut-turut. Mereka nak traweh, sholat traweh 30 malam apa 2 malam, 3 malam toh? 30 malam? Tenang nih. Ini tuntunannya itu. Hah? Gak ada tuntunannya itu? Halo? Rasulullah itu traweh di masjid paling banyak 3 malam berturut-turut. Sing grup males-males cocok ya Ustadz. Cocok ya. Wah aku sesok ngarep dewe, buri dewe karo nang tengah. Cocok ya, tak eling-elingi. Loh, Rasulullah traweh di masjid satu riwayat 2 kali dalam 1 bulan, riwayat yang lain 3 kali dalam 1 bulan. Tenangan ini. Okay, mula kalau cerita ke, orang situ lah, si dia yang kalau cerita ke, pakai wah kalau. Ini kita ngomong ke masalahnya. Niki sesuk ora kula disalah-salahke. Nyun hapunten. Kula tau dicangkem-cangkemke sama si dia gara-gara kula bahas kirik halal. Kula ceramahne kirik halal, sesuk dia ceramah teng radio. Wah, kuwi genjote kula sak poler. Waduh, waduh berat ya. Maka si dia itu senang banget ngrungokke ceramahku. Nganyelke tenan. Lanjut, lanjut. Kula-kula terus sedah disiarke langsung radio ngeten iki lho. Wah, berat, berat. Lanjut. Pada saat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membuat bid'ah 30 malam berturut-turut diimami oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu yang hafal Al-Qur'an. Sekali traweh plus witir satu malam khatam Qur'an. Padha mriki nggih. Ya? Mriki kan maca kul hu ping telu. Oh niku pahalane padha. Wong niku ilmune Ali bin Abi Thalib sing ngajari sahabat aku. Ali bin Abi Thalib itu saking pintere kon hafalke Quran, sesudah langsung cepet ya Rasulullah, apali, ayo maca kul hu ping telu. Lho kok bisa? Ya karena saya pernah mendengar ucapanmu bahwa barang siapa membaca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan membaca seluruh Al-Qur'an. Ya wis kepinter tapek mantu. Ah, enak banget. Jenengan kok golek mantu wis ibu-ibu ngereng golek mantu gampang, Bu. Mang caruan golek wong sarungan. Iku wis mesti bener. Seneng yakin to. Pokoke caruan yang sarungan, Pak. Wis niku dijamin bener. Ora usah repot-repot syarat macam-macam, enggak usah mang hadir di Jamuro, Jamaro, Ababul Mustofa Al Hidayah. Wah, anggar grup sarungan tah nom-nom nang arep dhewe, mang mulih siji wis mesti bener. Wis caruan mon bener niku. Lah iya ora usah repot-repot caruan anggar ngoten niku bener. Pada saat Khalifah Umar bin Khattab membuat bid'ah, ya karena ini enggak dilaksanakan Nabi. Bid'ah itu apa sih, Bu? Lu ngomong bid'ah-bid'ah ra mudeng nih. Apa itu bid'ah? Halo? Bid'ah ya apa sih, Bu? Bid'ah itu makna letterleknya adalah sesuatu yang baru. Kalau dalam Al-Qur'an difirmankan oleh Allah, "Badi'us samawati wal ardh." Telah aku buat bumi dan langit ini sebagai bid'ah. Kenapa? Ya karena sesuatu yang baru. Karena dulunya sebelum Allah buat, orangnya sing gawe. Niku berarti sesuatu yang baru. Nah, Umar bin Khattab zaman Nabi enggak ada traweh nang masjid 30 malam berturut-turut enggak ada. Umar bin Khattab membuat bid'ah, beliau mengatakan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ni'mal bid'atu hadi." Inilah sebaik-baik bid'ah. Jadi nyone ampunan. Bid'ah itu menurut Umar bin Khattab ada bid'ah yang baik. Lho wong sakniki jare kabeh bid'ah sesat. Lho apa luwih pinter saka Umar bin Khattab? Nomor 2, ini Umar bin Khattab. Imam Syafi'i. Lihat, menurut Imam Syafi'i bid'ah ada 2. Yang satu disebut bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji. Yang kedua, bid'ah mazmumah, bid'ah yang tercela. Ditafsirkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi penulis kitab Riyadhus Shalihin yang bukunya ini seluruh pondok pesantren seluruh dunia mempelajarinya. Imam Nawawi ini tenggon dunia ulama enten loro. Siji Imam Nawawi yang hidup tahun 600 Hijriah itu, sing nomor loro wong Indonesia. Wah, mantep. Nggih. Oh, tiga niki, tiga saking Batur. Niki Imam Nawawi Al-Baturi. Masya Allah. Itu Imam Nawawi karena orang Jawa, karena orang Banten disebut Imam Nawawi Al-Banteni atau Imam Nawawi Al-Jawi. Itu subhanallah nih gue. Ulama besar dari Indonesia. Itu seriin Mekah Madinah itu kaya NU, Pak. Dan jadi kan orang tahu maca sejarah, jadi teng Mekah rada bingung. Dulu Mekah Madinah itu seperti NU di Indonesia. Ulama NU yang bernama Imam Nawawi Al-Banteni itu menjadi mufti, menjadi guru besar di Masjidil Haram. Niku wong NU. Lho kula niku mboten wong NU lho, yakin lho. Kula niki mboten wong NU, Pak. Nyuwun ampunten nggih. Wah, iki bingung malah jenengan. Kula niki mboten ikut organisasi NU, yakin. Tapi kula niku jago yasinan, jago tahlilan, jago selawatan, seneng ziarah kubur. Jadi kalau ada orang mengatakan selawat ki wong NU tok, salah. Niku kula tutup Pak Hatta Rajasa. Halo. Hatta Rajasa niku dhewe ngajeng mantu ngundang Habib Syekh selawatan. Jadi kalau selawat iki gone wong NU tok mboten. Yasin tahlil gone wong NU tok mboten, Pak. Halo? Orang PKS, Bapak Menteri Salim Segaf Al-Jufri. Ya, tokoh penasehat Partai Keadilan Sejahtera Indonesia. Ahli haul. Tahun kemarin ceramah di Masjid Riyadh nerangkan haul. Wah, apik banget. Habib Rizik, Ketua Front Pembela Islam Indonesia. Ya, itu ahli haul, ahli yasin, ahli tahlil, ahli solawat. Dokumennya tenggen Radio Al-Hidayah, atah, nerangkan solawat, nerangkan yasin, tahlil, nerangkan dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau yasin tahlil diakui wong NU tok, nyuwun ngapunten. Mboten, itu miliknya orang Islam. Nyuwun ngapunten, kalau panjenengan haji, mangnyedaki orang-orang Turki. Orang-orang Turki ini nyuwun ngapunten. Kaya wong batur. Jadi teng mereka ini macamnya buku yasin. Ini wong Turki ini haji, macam buku yasin tak pikir kaya wong Klaten ngono niku. Jadi teng mereka ini macamnya kaya yasin. Wong batur. Orang Turki, orang Ethiopia. Ya itu banyak yang ngamalkan yasin, banyak. Jadi jangan dikira yasin itu miliknya. Ya ampun, NU. Yasin itu miliknya umat Islam. Masalah ada orang Islam enggak mau baca yasin, bisa karepet. Kemawon, atuh mawon. Ya orang Islam enggak mau selawat, yo ngapun ten, Pak. Niki rahasia. Coba banter-banter. Wong ora gelem selawat enggak usah jenengan jak. Tenang toh yakin nih. Sebab Rasul bersabda, orang paling dekat kepadaku adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Ini kok coba banter-banter. Niki nek sampai kuwabeh wong Islam selawat, bingungke malaikat, Pak. Loh, lah sok ben kaprine surga pripun? Ayo mangan-mangan. Nggih mboten. Luwih nek kuwabeh organisasi kuwabeh wong Islam, kuwabeh doyan selawat. Lho niku malaikate bingung lho. Sing arep tak tegake karo kaprine Rasulullah iki sing sapa? Lho kan ngoten to nggih. Mula jenengan rasa repot-repot, ora usah ajak-ajak. Ora gelem mantekke mawon. Halo, sependapat kok tadi. Kalau ada orang-orang belum sholat, kalau tak kena mawon apa? Loh, kita ini gak sekedar kepengen masuk surga, tapi kapling surga kita dekat dengan Rasulullah. Itulah kenapa kita jadi harus sholawat, harus terus dikir yasin, tahlil, terus baca wirid-wirid. Tujuannya itu, tak apa? Kalau ini yakin, Pak, sebenarnya yuante anu surga. Insya Allah. Muhammadiyah surga, LDI surga, kabeh surga. Ini insya Allah lah, pokoknya yang gelem selawatan ke awal Dewi ini kaplingannya ini, wah, kaplingannya ini Pak, yakin lah. VIP, loh, yang ngomong siapa? Rasulullah. Orang yang paling dekat kepadaku adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Jadi kabeh wong Islam itu insya Allah surga. Loh, yang buatan saya repot-repot, orang gelem selawat, alhamdulillah, kaplingku bisa untuk maju, loh, yang ngatain tau. Yakin dah lo nih, wes, kalau tekeh mawon, repot amat nih ngopo. Lanjut. Imam Nawawi, itu yang dari Indonesia namanya Imam Nawawi Al-Bantani. Subhanallah, Pak. Itu ceritanya. Raja Saudi Arabia mau menggusur makam Imam Nawawi Al-Bantani. Dari zaman dulu kala sampai sekarang gak pernah bisa menghancurkan itu makam. Sampai sekarang makamnya masih utuh, tempatnya di situ. Dari dulu sampai sekarang ya di situ. Niki lho Pak ulama nek top ngeten niki lho. Mati mau nek medeni. Awake dhewe iki urip blas ra medeni. Lho tenangan itu subhanallah makam. Lho jenengan ra percaya mang buka tembone Mbah Google lah. Itu makam Imam Nawawi masih utuh, Pak. Kalau makam-makam yang lain di Makla, itu kan makamnya di Makla. Di Makla dibagi, diganti makam baru, ganti makam baru. Kan ngoten iki. Ini makamnya Imam Nawawi Al-Bantani gak bisa digusur. Mati medeni awake dhewe urip blas ra medeni. Imam Nawawi penulis Riyadhus Shalihin mengatakan, kata Imam Syafi'i betul. Bid'ah itu ada dua, satu terpuji, satu tercela. Atau yang lebih sering kita kenal, satu sesat, dolala, satu hasanah, satu bid'ah itu baik. Kata Imam Nawawi, yang terpuji ada dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang tercela ada dua. Yang satu tercela sampai haram, ada yang tercela enggak disuka, itu hukumnya makruh. Sedangkan bid'ah di tengah-tengahnya ada mubah. Jadi bid'ah itu ada lima menurut Imam Nawawi. Dijabarkan lagi, ono wajib, ono sunnah, ono mubah, ono makruh, ono haram. Oh, malah tambah mumet jenengan toh. versi si dia kuah bebet ah sesat. Nah ini ada versinya Imam Nawawi. Nek orang gawe bid'ah malah ulamanya dosa. Orang gawe bid'ah malah neraka iso. Wah, tak malah bingung ge to. Iki penake anu mawon diteruske tahun 2100 mawon. Saya ringkaslah, saya cepatkan ini pembahasannya. Satu, bid'ah yang haram jelas. Yaitu bid'ah yang melanggar, yang bertentangan dengan syariat. Contoh seperti salatnya Jusman Roy Malang, sing salat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Plung neraka nek mboten tobat. Nggih, bid'ah lagi mengaku-ngaku nabi. Ya, sudah jelas khatamul anbiya wal mursalin adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas kok ana wong sekarang ngaku dirinya jadi nabi, ngaku dirinya jadi rasul, ora tobat, plung neraka. Bid'ah naik lagi makruh. Sesuatu yang baru di zaman Nabi enggak ada, zaman sekarang ada, tapi hukumnya makruh, itulah bid'ah yang makruh. Napa contohnya? Rokok. Halo? Rokok niku makruh. Dan itu bid'ah. Bid'ahnya makruh. Makruh niku halal mboten? Makruh itu halal apa enggak? Halo? Halal enggak? Makruh itu halal. Ya. Allah menghalalkan perceraian, tapi Allah enggak suka. Allah enggak suka itu makruh, sedangkan perceraian halal. Betul? Berarti makruh itu hukumnya halal. Boleh-boleh saja. Nggih. Jadi rokok nek anak wong ngomong rokok haram, ya anu Pak Rondo belajar fikih sik. Nggih. Rondo belajar fikih dulu. Pokoknya makruh itu semuanya halal, cuman enggak dapat pahala. Jadi nek rokok ya aja pamer yang perapatan, barang makruh pamer perapatan dul. Lanjut. Yuk mboten napa-napa rokok monggo halal. Wong guru kula niku dilalah rokok kabeh, Pak. Nggih. Habib Syekh wah rokoke tak nyumet melih. Wah mantep. Nek iki nembe mboten rokok beliau. Iki nek sampai beliau mendengarkan saya ketake iki, so. Saya tadi malam sowan kepada beliau sama derekan Ustadz Yusuf Mansur. Saya kebetulan kemarin itu satu hari ada empat tempat silaturahim, ada dua acara di Sritek sama di Bun Pagi, kemudian silaturahim di rumahnya Habib Syekh dan salah satu ulama di Solo, derekan Ustadz Yusuf Mansur dari Jakarta. Lanjut, bid'ah yang mubah. Apa itu bid'ah yang mubah? Yang tidak bertentangan dengan syariat, juga tidak melanggar syariat. Ini hukumnya mubah. Contoh peringatan-peringatan malam 17 Agustus peringatan, itu yang enggak bertentangan dengan syariat, juga tidak cocok dengan syariat. Itu hukumnya mubah. Maka peringatan-peringatan itu jika diisi dengan sesuatu yang hukumnya sunnah, bisa jadi sesuatu tersebut jadi sunnah. Tapi kalau diisi oleh sesuatu yang hukumnya haram, ya jadi haram. Peringatan 17 Agustus hukumnya mubah, bid'ah yang mubah. Kok di dalamnya diisi zikir berjamaah, diisi solawat, solawatnya jadi halal, solawatnya jadi sunnah, zikirnya jadi sunnah. Tapi kalau diisi campur sari, ngorok tekak-tekaknya tadi, bukan peringatannya yang haram, tapi lok tekak ini ku yang haram. Loh, lah semumet kayaknya ku nyonaku itu napa? Lo tahu diminta untuk doa di malam 17 Agustus. Ini ku dibarengke penyanyi campur sari sak menten itu. Wah, ini bingung kayak malaikat loh, Pak. Yakin loh. Warap dikai dosa, kok anak ustadz Rene. Wah, kayak sarungan dandan. Wah, warap dikai ganjaran. Duh, kok anak penyanyi campur sari, roket tekak. Dungu tadi aku lotong sebelah ya. Orang di sawang, kok emang yang manu badir. Di sawang, wah, kulon itu bilang, ya, sekarang gue udeng-udeng yang tadi ini. Wah, pakai wotok. Umpam orang kebasut, ya, udeng-udeng lo, kulon coplok. Wah, judek lo, ini bingung kayak malaikat. Peringatan-peringatan mubah semuanya itu. Halo, saya kemarin itu ulang tahun di Radio Al-Hidayah. Diumumkan mungkin wong Klaten sing SMS memberi ucapan selamat mungkin 1000 orang ada. Plus sing rondo tersinggung niku terus terang, Pak. Ada kata-kata selamat hari lahir. Niku tersinggung kula, Pak. Halo, tenanan iki. Selamat hari lahir itu tersinggung. Loh, nek kowe selamat hari lahir tok mungkin mboten napa-napa. Selamat hari lahir boleh, neng ulang tahun enggak boleh. Niki ngandel kene iki. Jadi nek selamat ulang tahun enggak boleh. Kalau selamat hari lahir boleh. Lho terus bedone iki apa lho, Mas? Halo. Ki tenanan nggih, Pak. Lho nyuwun aku Maulid Nabi enggak boleh. Milat organisasine entuk iki wah nganyelke banget. Kuwi ya enak ya wong iki, sak urip iki. Wah nganyelke tenan. Maulidur Rasul enggak boleh. Organisasine ulang tahun digedhekken besar-besaran. Lho. Organisasi ku masa lebih hebat dari Rasulullah. Nyuwun ampunan ayo lagi si dia yang ngrungokke kula pekeh wong iki. Wah yakin iki mesti panas mesti kupinge. Aduh ya Allah ya Allah. Loh, milatnya organisasinya boleh, Maulidur Rasul enggak boleh. Jadi kita ini aja dipoles oleh kata-kata. Ulang tahun rento, hari kelahiran boleh. Tuh beda niki terus apa ngono. Nggih, orang sekarang kan modele ngoten niku, Pak. Ingin menghilangkan yang salah ning awake dhewe ya padha wae. Padha niku sing salah itu di mana to sebenarnya? Nggih, begitu itulah. Lanjut. Yang keempat yaitu bid'ah yang sunnah. Apa itu bid'ah yang sunnah? Sesuatu yang baru yang cocok dengan syariat. Karena ketahuilah bahwa ayat Quran maupun hadis itu pada dasarnya ada sifatnya khos, ada sifatnya am. Ada ayat Quran maupun hadis itu mengatur ibadah itu khusus. Misalkan haji, tempatnya diatur, caranya diatur. Sholat, waktunya diatur, caranya diatur, bacaannya diatur. Itu ayat-ayat atau hadis yang khos, yang membahas tentang masalah khusus. Tapi ada ayat atau hadis yang sifatnya am, sifatnya umum. Cara melakukannya enggak diatur. Contoh, Allah memerintahkan kita zikir, sebanyak-banyaknya zikir. Berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian dengan menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya zikir dan bertasbihlah kalian dari mulai pagi hari hingga petang hari. Zikir itu tanpa batas, caranya enggak diatur, jumlahnya enggak diatur. Ono wong saiki batasi zikir. Subhanallah, nek punjul ka 33 ora enak tuntunane. Nganelke tenang. Alhamdulillah punjul 33 ora enak tuntunane. Allahu Akbar punjul 33 ora enak tuntunane. Lah sing bapak-bapak sing tindak haji mesake bianet to, Pak. Naik pesawat Solo Jeddah 10 jam. Lah nek zikir nek subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu Akbar 33 dan iku 5 menit rampung. Dan terus saya jenopo teng jero pesawat. Domblang-domblang ngoten to. Lho iki tenanan iki serius iki. Lho ya sing batas wong jaman sak niki to Pak dibatas-batas sing zikir. Yang namanya zikir itu tanpa batas. Halo? Pun sak karepe dhewe lah. Pun terserah jenengan sing melu mriko terserah. Melu kula ya kula wegah mun wonten mawon. Selawat. Nyuwun ampun. Enggak diatur caranya yang khusus. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Gak diatur. Maka sekarang dibuatlah cara-cara supaya orang tetap mengikuti sunnah. Muncul jamuro, muncul jamaro, muncul ahbabul mustafa, muncul habib syekh. Membuat cara-cara yang baru, bid'ah-bid'ah yang cocok dengan syariat supaya orang jangan kehilangan sunnah. Terus terang. Jenengan ana ora melu jamaro, ora melu jamuro. Pernah teng omah selawatan sak keluarga sak jam. Pernah mboten? Ayo, lho tenanan iki, pernah. Ndak ada zikiran model Arifin Ilham. Pernah jenengan sak jam zikiran subhanallah walhamdulillah. Pernah mboten? Gak mungkin. Maka ulama berbuat kreasi sesuatu yang baru yang cocok dengan syariat supaya orang-orang tidak meninggalkan sunnah. Lo diatur setiap malam Jumat, yuk maca Yasin, yuk zikir. Saiki ora entuk Yasin, ora entuk zikir, nonton TV, nontone ufapan Jawa. Lho anyelke piye to nonton TV mosok luwe HP daripada maca Quran. Friend berat si dia. Lanjut terakhir, bid'ah ada yang wajib, kalau wajib, tidak membuat bid'ah justru malah berdosa. Apa contohnya? Al-Qur'anul Karim. Al-Quran itu produk bid'ah. Tenangan itu. Al-Quran zaman Rasul dereng dibukukan. Gak ada satupun perintah dalam Al-Quran maupun hadis. Bukukan Al-Quran gak ada. Kemudian zaman Abu Bakar As-Siddiq, atas usulan Umar bin Khattab, bukukan Al-Quran. Al-Quran sempurna dibukukan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Maka Al-Quran itu disebut Quran Utsmani. Betul apa leres? Hah? Betul apa benar? Ini beliau-beliau yang sudah pernah pergi haji. Kemarin mungkin tindak di Museum Ka'bah. Kalau haji, kalau bisa datanglah di Museum Ka'bah. Nanti lihat Quran zaman Utsman bin Affan. Quran zaman Utsman bin Affan itu, Pak, enggak ada titik, enggak ada fathah. Enggak ada kasrah, enggak ada dhammah. Blas, bak, tak, sak koyo perahu ngeten iki kabeh. Iso maca jenengan? Halo? Iso maca mboten? Nyuwun ngapunten. Kula jenengan kiai men mboten saged. Lho, kiai top mboten saged. Lho nek gundul niku lho ngapunten, Pak? Isih ana titike lho. Niki mboten wonten titike, Pak. Baknya tentak, ngeten, sak ngeten, mboten saged. Maka pada saat Utsman bin Affan menyebar Quran seluruh dunia, orang-orang memberi tanda sak karepe dhewe. Tahun 62 Hijriah dibuat bid'ah. Siapa yang membuat bid'ah merubah Al-Quran? Seorang ulama, mboten sahabat. Jadi nek kene kabeh ngikuti Rasulullah ora percaya ulama berarti goblok. Tenanan iki pokoke. Wabih Quran, kabeh hadis. Ora sah melu ulama sing ngomong goblok. Loh, kenapa? Al-Quran itu yang membuat titik, bukan Rasul. Gak ada perintahnya di zaman Rasul yang membuat titik, bukan sahabat. Tetapi yang membuat titik adalah ulama. Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, tahun 62 Hijriah. Halo? Tahun 62 Hijriah dibuat bid'ah. Al-Quran zaman Utsman bin Affan ditarik ke seluruh dunia. Ditarik, kumpulkan di Mekah. Diberikan titik. Ini ku nembe tahun 62 Hijriah. Tahun 62 Hijriah, Quran seluruh dunia. Disebar lagi ke seluruh dunia. Tapi belum ada sakel. Belum ada tanda baca. Fathah, hasrah, dhammah. Belum ada. Itu ada yang membuat juga ulama. Ulamanya meninggal tahun 185 Hijriah, bernama Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. 195 tahun. Indonesia merdeka berapa tahun, Bu? 66 tahun. Itu perubahan sudah begini, Pak. Baru 66 tahun. Itu Al-Quran diberikan sakel. Kalau 185 berarti Rasul meninggal tahun 10. 175 tahun sesudah meninggalnya Rasulullah. Dibuat bid'ah oleh ulama, membuat sakel tanda baca dalam Al-Quran. Ono fathah, ono kasrah, ono dhammah, ono tanwin, ono macam-macam. Itu baru tahun 180-an Hijriah, ulama-nya meninggal tahun 185. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Wau nek umpomo orang nek titike, kata-kata faqbalu, baknya diganti tak. Pak baluh niku rak maknane nek mboten klien tu hormatilah. Iku bae diganti tak bisa dibaca faqtulum, maknanya bunuhlah. Wong medeni to, berbeda bak karo tak. Lah meleh sekarang gundul. Kula niku mboten iso maca gundul mboten iso yakin. Mungkin nek salah kula tulung ditegur para kiai-kiai yang di sebelah saya ini. Sekarang kalau enggak ada sakel, enggak ada tanda baca, Al-Quran sing iso maca kiai-kiai tok, Pak, nyuwun ampunen. Awake dhewe gak bisa baca. Loh, maka dibuat bid'ah ada sakel. Nyuwun ampunen. Hurufnya sama, fathah kasrahnya beda, maksudnya beda. Jannah maksudnya napa? Jannah. Surga. Junnah. Fathahnya sambil sakati dhammah. Junnah. Maksudnya apa? Asyamu junnatun. Junnah napa? Tameng, perisai, benteng. Domahnya saya ambil, saya ganti jinnah. Kenapa? Jin wedok. Wal jinnah. Aduh, coba terbantar ini. Dan jin perempuan. Halo? Jannah surga, junnah tameng, benteng, perisai. Ya kan, jinnah, jin wedok. Ini kugur gara-gara beda fathah, kasrah, domah. Lah niku nek mboten dibuat bid'ah, awake dhewe ra iso maca Quran. Apakah bid'ah sampai di situ, Ustaz? Enggak, berhenti sampai di situ. Quran sempurna, tetapi lihat ilmu tajwidil Quran. Itu baru ada ulamanya meninggal tahun 224 Hijriah bernama Abu Ubaid Qasim bin Salam, penemu ilmu tajwidil Quran. Kok ono ya non mati ketemu qaf dibaca min qaulin, non mati ketemu ba dibaca min ba'di. Kok ono ya huruf dibaca qalqalah nek dibaca bendal ban di toko. Betul. Ba jin dal toko tambahi al hidayah. Boten promosi iklan. Ya, baju di toko. Qul huwallahu ahad. Nek diwaca ahad berarti tak yang mati. Ini dibaca ahad, bedakan dal dengan tak. Qul a'udzu birabbil falaq untuk qaf supaya bedakan dengan kaf. Dibaca bendal qalqalah. Umpama awake dhewe besok mlebu surga insyaallah. Nggih. Jagongan karo penulis Al-Qur'an pertama kali. Namanya Zaid bin Sabit yang membantu Ali bin Abi Thalib, yang membantu Sayyidina Muawiyah. Jagongan wedangan. Apa ya enak surga wedangan. Kowe susu segar teng mriko jagongan. Panjenengan ngethuk wong batur. Ya Imam Zaid, panjenengan kan penulis Al-Qur'an pertama kali. Saya mau tanya, apakah itu qalqalah? Insyaallah Imam Zaid bin Sabit mboten iso jawab. Tuh, tenanan iki, Pak. Nggih. Sebab napa zaman sahabat belum ada orang enak ente enak mati enak edhom beguna bila guna ikhlas idhar qalqalah derengan ten. Itu ilmu tajwidil Quran, ulamanya meninggal tahun 224 yaitu Abu Ubaid Qasim bin Salam. Belum ada. Jadi jenengan nyuwun ampun, saya ulang sekali lagi, ada umat Islam kok tidak percaya ulama, tidak ikut ulama, berarti ngoten kok. Nggih, rumusane terakhir ngoten niku. Jadi nyuwun ampun, ada orang yang berusaha menjauhkan diri kita dari ulama, naudzubillah min dzalik, Al-Qur'an ulama, sing gawe sakel ulama, gawe ilmu tajwid bukan dari Rasulullah, dari ulama, ilmu fikih ulama, pojan ngerti rukun salat ulama, terus kabeh ulama, Pak. Nggih, kabeh ulama, kabeh kita ora entuk meru ulama pripun. Terus sunan men ora percaya. Beto, wong nek wong pengen kita dijauhkan dari masjid-masjid ahlu sunnah wal jamaah. Jangan punten. Ada orang berfatwa, Ustaz. Ada orang berfatwa, gimana fatwanya? Barang siapa sholat di sebuah masjid yang masjidnya tersebut ada makamnya, maka sholatnya enggak sah. Wah, ini jangan punten, Pak. Wong goblok model anyar meleh. Wah, berat nih. Masjid Nabawi, di dalam masjid ada 3 makam. Makam Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Umar. Niku di tengah-tengah masjid, kanan, kiri, depan, belakang, dibuat sholat. Makamnya Imam Syafi'i, teng Mesir. Loh, kalau ngerti ini, ibu tahu teng Mesir, Bu. Jadi kan kita nyepelaknya banget, ini kalau teng Mesir, jalan-jalan, buatan sekolah. Kalau teng Mesir itu jalan-jalan, ziarah teng makamnya Imam Syafi'i. Itu depan, belakang, kanan, kiri, buat sholat. Makamnya Imam Busiri. Tengok sidahnya kita baca maulaya salli wa sallim. Tuh suaraku api banget. Api tenang suaraku ya. Itu kanan kirinya makamnya di tengah-tengah masjid. Kanan kiri depan belakang buat sholat. Tenang-tenang niki. Makamnya Imam Hussein Yunia Kuten. Kepalanya akan dimakamkan di Karbala di Irak. Badannya ke bawah dimakamkan di Mesir. Makamnya di tengah-tengah masjid. Nyuwun kanan kiri depan belakang singgo sholat. Pas lagi pripun Pak, si dia ini rata neng dindi jadi ramutan. Wah repot dia ni. Dia curan-curan mereka Mesir. Jadi banyak ngerti tu Pak. Pas pun dia malah belum mereka kan dosa yang rasa di si dia. Jadi semoga tak rasa nih tadi kan dosa dia jadi berkurang. Sesuk si dia genting rasa nih kulo dosa kulo berkurang. Entah di kelop-kelopan lah. Podo saling rasa nih. Walau mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.